Saat kau peroleh rasa dalam makna cinta, tak hiraukan semua angkara. Hanya satu buah titah yang kami jawanta, terlalu banyak cinta kan binasa. Yang indah kau rasa, yang manis kau beri, walau itu hanya sementara. Lihat dirimu semakin jauh mengayu, lewati segala tujuan hidup yang mungkin kau tempuh. Kan jadi teman hidup yang setia.